Spesial lagi ini buat para tamu dan semuanya yang ada di sini, selamat malam. Yang ini apa kabar semua? ingin luar biasa. Haruskah berakhir? Haruskah berakhir ya? Satu permintaan buat rekan-rekan dari KTPR.